Mitra bisnis, Kontan menulis, ada yang salah dengan kebijakan ekspor hasil hutan kita. Sejak 1995, pemerintah melarang ekspor kayu gelondongan dan gergajian kayu bulat dengan harapan kayu bisa diolah di dalam negeri agar bernilai tambah. Namun, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia atau APHI mengatakan, dalam industri kayu ada anomali. Harga kayu bulat di internasional ternyata lebih mahal dari kayu olahan. Alhasil, kebijakan itu merugikan baik pengusaha juga negara dalam hal devisa. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan anggota DPR Komisi 6, Ref Rizal. Pak Rizal, apa komentar Anda? Kalau kayu gelondongan dari dulu kan memang dilarang ya. Karena kita ingin ada nilai tambah untuk dalam negeri kita, ada tenaga kerja. Kalau yang udah jadinya boleh diekspor. Bagaimana dengan pendapat APHI bahwa larangan ekspor ini akan mengurangi devisa negara, Pak? Di dalam sekilas ya nampaknya instannya begitu mengurangi devisa negara, tapi jangka panjangnya malah menguntungkan negara. Kalau di gelondongan habis nih hutan kita, kayak dulu lagi. Sekarang hutan kita pada gundul, dijual lagi gelondongan. Dalam negeri aja kita kekurangan bahan baku kok. Industri kayu dalam negeri kita ada kekurangan baku, masa kita mau ekspor lagi gelondongan? Harus berjuta-juta kita nanam kembali hutan kita yang kena akibat yang lama ini kita gundul-gundulin. Ya harusnya kita sudah tidak berpikir tidak ada lagi mengekspor kayu gelondongan. Lalu bagaimana Bapak melihat kondisi industri kayu kita saat ini? Ya kalau nggak ada bahan bakunya pasti dia merosot. Kalau ada bahan bakunya pasti dia berkembang. Kalau bahan bakunya kita ekspor, otomatis dia akan merosot. Ada saran Pak untuk lebih mengembangkan industri kayu lokal kita? Ya harus. Kan harus kita berkembangkan. Itu kan buat mempunyai nilai tambah buat bangsa dan negara kita. Yaitu kalau industri kita buat di sini, ada nilai tambah, ada tenaga kerja dan lain sebagainya. Multiple effect-nya sangat besar buat bangsa dan negara kita. Tapi kalau kita ekspor gelondongan, itu efek negatifnya banyak sekali buat bangsa kita. Hutan kita habis, kalau gelondongan itu kemungkinan besarnya juga, penyelundupannya juga besar, peluangnya. Kita jangan gelondongan, kita jualnya. Kalau kita biarkan itu, kita ekspor secara gelondongan gitu. Habis hutan babat semua. Demikian Ref Rizal. Saya Kiki Wijaya.